Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda'. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan membaca tafsir basmalah, keterangan dari Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan pembacaan dan kemudian nanti kita akan berikan beberapa tambahan catatan. Fadhal. Tafsir basmalah. Imam Muhammad, penulis semoga Allah merahmatinya, memulai tulisan dengan roh basmalah, mengikuti kitabullah adzawajal, yang juga dimulai dengan basmalah, di samping juga merupakan realisasi hadis kullu amrin dibalin la yudau fihi bismillahi bahwa akhzar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah atau dengan menyebut nama Allah, maka ia adalah terputus atau dari berkah dan kebaikan. Ia juga merupakan realisasi dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau senantiasa mengawali surat-surat beliau dengan basmalah. Baik. Ada dua alasan atau tiga alasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kenapa penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitab Ushulus Salasah dengan basmalah. Alasan yang pertama apa? Dalam rangka meneladani Al-Quran. Dan Al-Quran diawali dengan basmalah seperti yang kita lihat di surat Al-Fatihah. Kemudian alasan yang kedua, mengamalkan hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fa huwa abtar. Semua perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka perkara itu akan terputus. Tentang hadis ini, ulama berbeda pendapat mengenai status keabsahannya. Dan seperti yang disebutkan dalam footnote, ada sebagian ulama yang menilainya sebagai hadis yang sahih, karena itu dijadikan sebagai hujjah. Di antaranya adalah pendapat Imam Nawawi dan yang lainnya. Kemudian ada juga sebagian ulama yang menilainya sebagai hadis yang dhaif. Dan di antara yang menilai sebagai hadis yang dhaif adalah Imam Al-Albani dan beberapa ulama ahli hadis yang lainnya. Dan yang lebih sahih, hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Karena hampir semua jalur terkait hadis ini fihi maqal, ada komentar yang disampaikan oleh para ulama ahli hadis. Sehingga hadis dhaif dengan jalur yang dhaif atau jalur dhaif dengan riwayat yang dhaif tidak bisa saling menguatkan dan tidak bisa menaikkan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Baik, jadi tingkatan hadis yang diterima, yang makbul itu ada empat ya. Ada sahih li dhatihi, sahih li ghairihi, hasan li dhatihi, hasan li ghairihi. Saya ulang. Sahih lidatihi, sahih tanpa harus melihat penguat dari jalur yang lain. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Sahih karena zatnya. Kemudian yang kedua, sahih ligairihi, artinya dia belum sampai pada derajat sahih, namun karena jalurnya banyak, satu sama lain saling menguatkan, sehingga dia naik menjadi sahih, disebut dengan sahih li ghairihi. Kemudian derajat berikutnya adalah hasan li dhatihi. Hasan ini di bawah sahih. Hasan li dhatihi, dia hasan karena zatnya, tidak butuh riwayat yang tambah riwayat yang lain yang menguatkannya, sehingga menjadi hasan. Kemudian yang keempat, hasan li ghairihi, yaitu hasan atau hadis dhaif yang ringan tapi jalurnya banyak, kemudian riwayatnya banyak, akhirnya saling menguatkan sehingga naik derajatnya menjadi hasan, disebut dengan hasan li ghairihi. Hadis ini, kullu amrin dzibalin la yubda'u bibismillahi fahuwa abtar, karena semua riwayatnya dhaif dan mereka tidak bisa saling menguatkan, maka tidak dinaikkan menjadi hasan li ghairihi, karena belum sampai pada tingkatan ini. Baik. Namun bukan berarti bahasanya memulai basmalah tidak sesuai sunnah, karena hadis ini hadis yang dhaif, tapi ulama mengatakan ada dalil yang lain. Dalil yang lain adalah praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi alasan yang ketiga, bahwasanya bagian dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika memulai surat-surat beliau, beliau awali dengan bismillahirrahmanirrahim seperti yang sudah pernah kita singgung di pertemuan berikutnya. Nah, jar dan majrur atau dalam kata bismi dengan nama berkaitan dengan kata yang tidak ditambahkan dalam kalimat berupa fi'il makhor, kata kerja yang diakhirkan, yang sesuai dengan konteksnya. Asumsi lengkapnya berbunyi, dengan nama Allah aku menulis atau menyusun tulisan. Kita mengasumsikan atau menyimpulkan kata yang tidak terlihat tersebut sebagai fi'il atau kata kerja, karena asal dari setiap pekerjaan adalah al-fa'al atau kata kerja. Dan kita asumsikan makhor atau di akhir kalimat adalah untuk kedua faedah. Pertama, untuk tabaruk atau mencari berkah dengan memulai atau mengucap bismillah atau dengan menyebut nama Allah azza wa jalla. Kedua, untuk membatasi sebab mendahulukan muta'alliq atau yang tergantung kepada makhluk, menunjukkan pembatasan. Kita takdirkan sesuai dengan konteksnya, sebab ia lebih menunjukkan kepada maksud. Seandainya kita katakan saat kita hendak membaca surat kita, dengan nama Allah saya memulai, orang tidak tahu kita memulai pekerjaan apa. Tetapi jika kita katakan dengan nama Allah aku membaca, ungkapan ini lebih informatif tentang pekerjaan apa yang saya mulai. Baik, bisa dipahami Pak? Penjelasan ini termasuk penjelasan awal yang saya enggak dong. Lama sekali saya enggak paham, baru sekian tahun setelah itu paham ya. Makanya tahap awal belajar terkadang ada informasi yang kita enggak paham, dan kita selalu tekankan telan terlebih dahulu. Anggap saja itu sebagai bahan dasar, dan nanti bisa jadi kita akan bisa memahami setelah kita paham bagaimana cara mengelolanya. Kumpul-kumpul dulu, baru nanti akan kita cerna. Jadi tentang tafsir kalimat bismillah, sampai di sini dulu. Bismillah. Di situ ada kata ba, ba kasroh bi, artinya dengan. Dan ini dalam bahasa Arab disebut dengan huruf jer. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab sudah kenal istilah huruf jer ya. Ada huruf jer, atau kalau dalam bahasa kita seperti kata depan, dari, ke, tentang. Kemudian apa lagi? Di dan seterusnya. Ini namanya huruf, kalau dalam bahasa Arab namanya huruf jer. Kalau dalam bahasa kita mungkin lebih dekat dengan kata depan. Nah, tentang huruf jer, jika ada ungkapan kata depan dan kata benda, maka dia disebut dengan kalimat yang syibhul jumlah, kalimat yang tidak sempurna, sehingga perlu ada penyempurnanya. Penyempurnanya ini disebut dengan muta'allaq. Sebagai contoh, ada orang tiba-tiba ngomong ke pasar. Ke pasar maksudnya apa? Pergi ke pasar. Ke pasar ini jar majrur, susunan dari kata depan dan kata benda. Pasti ada satu kata yang tidak disebutkan di situ, yaitu kata kerja. Bisa dilakukan ditaruh di sebelumnya atau bisa ditaruh di setelahnya. Oh, maksudnya ke pasar itu jualan di pasar atau jualan ke pasar. Kita bisa memahami itu. Baik. Nah, dalam bahasa Arab ketika kita mengungkapkan bismillah, Di situ tidak lengkap. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah apanya? Oh, dengan nama Allah aku menulis. Dengan nama Allah aku menulis. Maka kalimat dengan nama Allah, ini kalimat yang tidak lengkap. Aku menulis itu muta'alaknya yang menjadi tempat pelengkapnya. Dan ini diasumsikan ada agar kalimat ini menjadi lengkap. Seperti tadi, pergi ke pasar. Mana kata perginya enggak ada? Oh, saya bisa memahami. Karena kalau kata pergi itu tidak ditaruh di situ, kalimatnya jadi tidak lengkap. Bisa dipahami insyaallah ya. Makanya kata ke pasar beda-beda maknanya antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau yang datang ke pasar itu orang yang bawa kantong kosong, bawa duit, berarti belanja ke pasar. Tapi kalau yang berangkat ke pasar orang yang bawa barang dagangan, berarti dagangan atau jualan ke pasar. Nah, muta'alak seperti ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tayyib. Kemudian kata ismun itu aslinya ada alifnya di depannya. Ada alifnya. Aslinya bi ismi. Tapi kemudian alifnya ini dibuang karena dia termasuk hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang dia bisa dibuang ketika mau digandengkan dengan kata sebelumnya. Sehingga alifnya tidak ditulis, jadilah bismi. Dan itu yang lebih ma'ruf dalam bahasa Arab. Makanya tidak ditulis bismillah, tapi bismillah. Ismun secara bahasa dari kata as-sumu, yang artinya tinggi. Karena ismun itu menjadi penanda. Nama itu menjadi penanda, sehingga orang itu dikenal dengannya. Maka seolah-olah dia itu ditinggikan untuk setiap individu. Namanya siapa? Paijo. Berarti dia punya tanda Paijo. Baik. Bismillah muta'allaq bimahzufin taqdiruhu fi'lun mu'akhar. Ini keterangan Syekh Utsaimin. Bismillah itu dilengkapi dengan satu kalimat yang tidak disebutkan, diasumsikan dengan kata kerja yang ditaruh di belakang. Sudah? Kenapa kok ditaruh di belakang? Beliau menyebutkan ada dua alasan. Yang pertama, dalam rangka tabarruk. Biar nama Allah ditaruh di depan sehingga keberkahannya diawalkan. Yang kedua, dalam rangka menyimpulkan pembatasan. Menyimpulkan makna pembatasan. Karena jika ada sesuatu yang seharusnya ditaruh di depan tapi dia ditaruh di belakang, yufidul hasr, menunjukkan makna pembatasan. Wah, semakin ruwet Pak. Dah, kita tinggalkan saja ya. Baik, lanjut Pak. Nanti kalau semakin membingungkan enggak, berbahaya ya. Allah adalah nama bagi sang pencipta. Dia adalah nama yang padanya semua nama-nama mengikuti atau bersandar, bahkan hingga dalam firman-Nya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minad dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin roh mereka, yaitu menuju jalan roh yang maha perkasa lagi maha terpuji, Allah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Surat Ibrahim ayat 1-2. Kita tidak mengatakan bahwa Rabbul Jalalah atau Allah sebagai sifat, namun kita katakan ia merupakan at-hubayan, agar Rabbul Jalalah tidak menjadi tabi' atau yang mengikuti, yang bersandar sebagaimana bersandarnya na'at atau sifat kepada man'um atau yang disifati. Baik, nama Allah ada berapa? Banyak. Nama Allah ada banyak. Baik, dari situ dulu ya. Nama Allah ada banyak. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Semua Asma'ul Husna. Dari sekian nama Allah yang banyak itu, aslul ism, nama pokoknya adalah Allah. Sementara nama yang lain menjadi sifat untuk nama Allah atau pengikut untuk nama Allah. Sehingga Allah Ar-Rahmanu, Allah Ar-Rahim, Allah As-Sami, Al-Basir, dan seterusnya. Tapi tidak ada istilah As-Sami Allah. Tidak ada ya. Ar-Rahman Allah. Sehingga Allah tidak menjadi sifat. Karena ini adalah aslu dari ismillahi azza wa jal. Nama utama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin dimaksud oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus bagaimana dengan firman Allah di surat Ibrahim ayat 1 dan 2. Bapak Ibu fokus di penggalan ayat 1 ke 2. Di penggalan ayat 1 ke 2 di situ ada lafaz ila siratil azizil hamid, ke jalan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji, Allahi. Nah di situ kata Allahi kalau dari teksnya sifatnya mengikuti, namun Imam Muhammad bin Utsaimin mengatakan di sini tidak menjadi na'at tapi menjadi atfu bayan, tidak menjadi kata sifat tapi menjadi kata pengganti atof bayan. Atof bayan itu kalau bahasa kita yaitu orang yang, nah itu namanya atfu bayan. Misalnya enggak bingung ya. Bingung enggak apa-apa ya. Makanya di sini penerjemah juga bingung mau diterjemahkan apa atfu bayan, tulis saja atfu bayan. Dan tugas ustadz yang menjelaskan harus ngasih tambahan syarah gitu ya. Misalnya begini. Ada orang yang masuk rumah. Orang itu adalah mukidi. Maka kalimat orang itu namanya atfu bayan. Kata ganti penjelas untuk kata sebelumnya yang masih butuh penjelasan tambahan. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kata Allahi di situ atfu bayan bukan na'at. Sehingga diartikan yaitu Allah zat pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Baik. Ini yang kemarin kita sampaikan di mukaddimah bahwa Imam Ibn Utsaimin punya kelebihan dari sisi penjelasan masalah bahasa dan kita bisa menikmati kalau dong bahasa Arab ya. Kalau enggak dong bahasa Arab kurang bisa menikmati. Baik. Kita lanjutkan dulu Ar-Rahman. Ar-Rahman atau yang Maha Pengasih adalah nama di antara nama-nama yang khusus dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Ia tidak boleh disandang oleh selainnya. Adapun arti Ar-Rahman yaitu zat yang memiliki sifat pengasih yang amat luas. Ar-Rahim yang Maha Penyayang adalah nama yang disandang oleh Allah Azza wa Jalla dan boleh juga disandang oleh selainnya. Artinya adalah yang memiliki rahmat yang bersambung. Jadi Ar-Rahman artinya zat yang memiliki rahmat yang luas dan Ar-Rahim adalah zat yang memiliki rahmat yang bersambung. Jika digabungkan maka maksud Ar-Rahim menjadi zat yang menyambungkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun. Artinya, Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu akan dikembalikan. Nah, kita akan melihat tentang tafsir dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berasal dari satu kata dasar yang sama yaitu rahmat. Ar-Rahman tadi ditegaskan oleh beliau, nama ini khusus untuk Allah. khusus untuk Allah sehingga tidak boleh diberikan kepada selainnya. Makanya masjid-masjid yang bernama Ar-Rahman wajib diganti. Kenapa? Karena masjid itu makhluk. Bukankah masjid itu Baitullah? Ya betul, masjid Baitullah. Tapi Baitullah makhluk atau khalik? Makhluk. Sehingga tidak boleh menggunakan nama Ar-Rahman. Yang boleh diganti dengan Baitur Rahman. Sedangkan Rahim bukan termasuk nama yang khusus untuk Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an bil mu'minina raufun rahim. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang beriman dia raufun maha belas atau dia raufun belas kasihan, rahimun penyayang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan kata rahim. Berarti boleh menyematkan nama rahim untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa perbedaan Rahman dan Rahim? Dalam bahasa Arab ada istilah wazan. Wazan itu pola kata yang jika itu berbeda maka menunjukkan makna yang berbeda. Ada wazan yang disebut dengan wazan fa'lan. Wazan fa'lan seperti Rahman, Ghadban mengikuti wazan fa'lan. Kalau ada kata yang dia mengikuti wazan fa'lan maka dia menunjukkan sesuatu yang sangat besar atau sesuatu yang sangat luas. Rahman mengikuti wazan fa'lan. Maknanya adalah zat yang memiliki rahmat yang sangat luas dan sangat besar. Zat yang memiliki rahmat yang sangat luas dan sangat besar. Rahmatnya kita boleh mengungkapkan dengan hiperbola sehiperbola apapun. Dengan kalimat yang penyangatan yang luar biasa, silahkan. Karena itulah makhluk tidak memiliki sifat seperti ini. Makanya makhluk tidak boleh dikasih nama Ar-Rahman. Karena enggak mungkin, mustahil makhluk punya kasih sayang yang sangat luas dan sangat besar. Makhluk tidak mungkin memiliki seperti itu. Karena itulah ini yang jadi alasan kenapa nama Rahman tidak boleh disematkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rahman adalah zat yang rahmatnya sangat luas, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada siapapun di antara hamba-Nya tanpa terkecuali. Baik hamba mukmin, hamba kafir, hamba yang taat maupun hamba pembangkang, semuanya dikasih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang kaya, bahkan jauh lebih nikmat ketika di dunia dibandingkan orang mukmin, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah tidak habis. Sehingga sebanyak apapun makhluk yang memakainya, rahmat ini tidak ada habisnya. Dan itulah makna dari sifat Allah Ar-Rahman. Sedangkan Rahim mengikuti wazan fa'il. Dan sesuatu yang mengikuti wazan fa'il artinya adalah perbuatannya sampai kepada sasaran. Perbuatannya sampai kepada sasaran. Maka kalau Bapak Ibu mengasihi orang lain dan kasih sayang kita sampai kepada sasaran, kita bisa disebut sebagai rahim, orang yang kasih sayangnya sampai kepada sasaran. Dikasih garis bawah bersambung di situ maksudnya adalah sampai kepada sasaran. Di sini diterjemahkan bersambung maksudnya sampai kepada sasaran. Makanya bisa enggak makhluk memiliki sifat rahim? Jawabannya bisa. Selama dia punya kasih sayang dan kasih sayangnya sampai kepada sasaran. Baik, karena itulah kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada umatnya dalam bentuk beliau mengajarkan kepada mereka bagaimana amal yang saleh, bagaimana amal yang bisa mengantarkan kepada surga, dan apa saja yang harus dihindari agar bisa menghindari neraka. Dan beliau sangat kasih sayang kepada umatnya sehingga beliau tidak mau memberatkan mereka. Maka kasih sayangnya Nabi sampai kepada umatnya, dan karena itulah beliau disebut oleh Allah bil mu'minina raufun rahim. Beliau adalah seorang Nabi yang sangat belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Baik, karena itu rahim boleh diberikan kepada makhluk. Kemudian Syaikh Utsaimin menyebutkan satu ayat yang dijadikan sebagai dalil. Ini contoh bagaimana penggunaan kata rahim. Yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha. Dia menghukum siapa saja yang dia kehendaki, dan dia memberikan rahmat kepada siapa saja yang dia kehendaki. Subhanallah, azab dan rahmat itu di bawah kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Maka perbanyaklah memohon kepada Allah agar kita diberi rahmat dan dijauhkan dari azabnya. Yang ini menunjukkan kalau kita adalah makhluk yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedikit tambahan untuk lafaz basmalah. Apakah lafaz basmalah bagian dari Al-Qur'an? Lafaz basmalah salah satu di antara ayat yang ada di surat An-Naml, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita suratnya Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika diterima oleh Ratu Saba. Ratu ini mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada lafaz basmalah di situ. Salah satu di antara potongan ayat di surat An-Naml. Kemudian yang kedua, apakah basmalah ayat pertama di semua surat Al-Qur'an selain At-Taubah? Nah, dalam hal ini ulama ahli qiraah berbeda pendapat. Tapi mereka sepakat basmalah ada untuk semua awal surat selain At-Taubah. Karena seperti ini teks Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam itu apa? Mushaf Utsmani. Mushaf yang ditulis di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu nama lainnya adalah Mushaf Al-Imam. Kita mengenalnya Mushaf Utsmani. Dalam Mushaf Al-Imam, di setiap awal surat ada Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pembaca mengetahui pemisah antara surat atas dengan surat bawahnya, mereka bisa mengetahui dengan adanya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lalu mereka beda pendapat. Bismillah ini ayat pertama ataukah dia kalimat khusus yang dijadikan sebagai fasal pemisah antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya? Ahli qiraah beda pendapat. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama untuk semua surat kecuali At-Taubah. Sehingga ketika kita membaca Qul Huwallahu Ahad misalnya, surat Al-Ikhlas ada berapa ayat? 4. Maka aslinya 5. Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, sampai akhir surat. Ini menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama untuk semua surat, tapi Bismillah adalah ayat tersendiri, kalimatul fasl yang menjadi kalimat pemisah antara surat sebelumnya dengan surat setelahnya. Dan karena itulah bismillah tidak ditandai dengan ayat, tidak ditandai dengan nomor ayat. Maka al-ikhlas 4 ayat, ada basmalahnya di depan, tapi dia bukan ayat pertama. Dan wallahu alam, insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Baik. Kemudian kita mengerucut lagi. Apakah bismillahirrahmanirrahim ayat pertama di surat Al-Fatihah? Jumhur al-qira'ah mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama di surat Al-Fatihah. Sehingga bismillahirrahmanirrahim kasih nomor ayat 1. Alhamdulillahirrabbilalamin ayat yang kedua. Kemudian pendapat yang kedua, bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama di surat Al-Fatihah. Statusnya sama sebagaimana bismillah di surat-surat yang lain. Sehingga ayat pertamanya adalah alhamdulillah, tapi bismillah independen sendiri di atas, tidak dikasih nomor ayat. Dan insyaallah pendapat yang kedua ini lebih kuat berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Allah berfirman, hadis qudsi, inni qasamtu sholata nisfain baini wa baina abdi. Aku membagi as-salat, yaitu bacaan Fatihah dalam salat, menjadi dua, antara diriku dan hambaku. Lalu Allah mengatakan, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qultu hamidani abdi. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, aku memberikan respon, hambaku telah memujiku. Dan terjadi dialog ketika seorang melakukan salat membaca Al-Fatihah, terjadi dialog antara sang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat hamba mengucapkan, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah azza wa jalla memberikan balasan hamidani abdi. Kita membaca ar-rahmanir rahim, Allah memberikan balasan asna alayya abdi. Kita membaca maliki yaumiddin, Allah mengatakan majjadani abdi, dan seterusnya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, Allah mengawali Al-Fatihah dengan alhamdulillahirrabbilalamin, bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga yang lebih kuat, bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat pertama di surat Al-Fatihah. Lalu, bukankah Al-Fatihah itu 7 ayat? Jawabannya betul. Al-Fatihah adalah 7 ayat. Dan ulama sepakat Fatihah 7 ayat. Karena sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Sungguh aku telah berikan kepadamu 7 minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Dan itulah Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat. Tapi ulama beda pendapat, basmalah itu termasuk ayat pertama atau tidak. Sehingga tetap 7 ayat, jumlahnya tetap 7 ayat, cuman mereka beda pendapat dalam mengukurnya. Kalau bismillah ayat yang pertama, insya Allah kita paham ya. Sekarang kalau bismillah bukan ayat pertama, terus gimana cara ngukurnya? Alhamdulillahirrabbilalamin ayat pertama, Ar-Rahmanirrahim ayat kedua, Maliki yaumiddin ayat ketiga, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keempat, kemudian Maliki yaumiddin, nah, balik lagi berarti kesalah yang ngantuk. Berikutnya Ihdinas siratal mustaqim ayat yang kelima. Nah, yang bagian akhir ini dibagi dua, siratal ladzina an'amta alaihim ayat yang keenam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ke 7. Jadi tetap 7 ayat meskipun basmalah tidak masuk. Baik. Nah, perselisihan apakah basmalah termasuk ayat pertama ataukah tidak, tidak ada kaitannya dengan perselisihan fikhiyah untuk masalah apakah ketika sholat jahriyah imam mengeraskan basmalah atau tidak. karena ini masalah fikhiyah. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan basmalah, dan ini pendapat Syafi'iyah. Dan sebagian ulama mengatakan dianjurkan bagi imam untuk mensirkan basmalah, membaca pelan basmalah. Dan ini insyaallah pendapat yang lebih mendekati berdasarkan banyak dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para khulafaur rasyidin yang mereka semuanya menyatakan bahwa atau ketika jadi imam semuanya mensirkan bacaan basmalah. Baik. Tapi ini ikhtilaf dalam masalah fiqhiyah untuk cara sholat, yang ini berbeda dengan ikhtilaf terkait masalah apakah basmalah termasuk ayat pertama atau tidak. Selanjutnya, dianjurkan bagi kita ketika mengawali membaca Al-Quran dari awal surat untuk membaca basmalah, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW ketika beliau mengawali baca surat dari awal, maka beliau baca bismillah seperti yang disebutkan dalam hadis pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Muslim, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu surat Al-Kautsar, beliau tidur kemudian beliau bangun. Ketika bangun beliau tersenyum. Nah, sahabat tanya, "Ma yudhika ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan Anda tersenyum ya Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad nazzala 'alayya anifan." Telah turun kepadaku satu surat baru saja. Lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, sampai akhir surat. Dan beliau mengawalinya dengan membaca bismillah. Karena itu dianjurkan bagi kita kalau membaca Al-Quran dari awal surat, kita baca bismillahirrahmanirrahim dan langsung membaca ayat yang pertama. Naam, wallahu a'lam. Cukup insyaallah ya. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu sebagai pengantar. Alhamdulillah sudah sampai halaman 12 ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada jam, bagi siapa yang merasa kehilangan silakan lapor ke panitia. Ini pengumuman menemukan barang ya, bukan mengumumkan barang hilang. Yang dilarang di masjid itu mengumumkan barang hilang. Misalnya saya kehilangan, nah, terus dia pinjem mic-nya. Saya kehilangan sandal di masjid. Nah itu enggak boleh ya. Karena sandal hilang di masjid itu biasa ya. Yang bermasalah adalah sandal yang tidak pernah dibawa ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang benar insyaallah apa insyaallah? Kalau enggak baca tulisannya enggak tahu bedanya ya. Bacanya sama. Bacanya sama. Yang benar itu insyaallah pakai SY ataukah insyaallah pakai SH? Jawabannya tergantung yang nulis ya. Jadi dua-duanya benar. Yang penting kan bacanya benar, yang penting bacanya insya Allah. Apakah kita boleh mempercayai orang soleh seperti kiai bahwa mereka mimpi bertemu Rasul? Apakah imam-imam besar seperti Muslim juga pernah bermimpi bertemu Rasul? Ya, kita boleh percaya, boleh tidak. Ada orang mengatakan, saya tadi ketemu Nabi SAW. Anda mau percaya mau tidak, boleh-boleh saja. Karena berita dari manusia biasa belum tentu sahih dan kita boleh percaya, boleh tidak. Tidak mempercayai hal ini bukan berarti kita tidak beriman. Kita mempercayai orang bisa bermimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya belum tentu percaya apakah Anda mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Kemudian apakah semua ulama besar pernah mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada riwayat seperti ini. Yang pernah mimpi ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Bukhari. Dan mimpi ini terjadi sebelum beliau menulis Sahih Bukhari. Dalam mimpi itu, beliau berada di depannya Rasulullah SAW sambil membersihkan depan Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW berdiri di belakangnya Bukhari, Imam Bukhari, membersihkan depannya Nabi SAW. Lalu beliau tanya kepada Ishaq bin Rahuya, ini gurunya Imam Bukhari, termasuk temannya Imam Ahmad. Lalu ditakwil oleh Imam Ishaq, ini isyarat bahasanya kamu seharusnya berusaha untuk membersihkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari setiap kotoran. Kemudian saat itu Imam Bukhari punya tekad untuk menulis Sahih Bukhari. Beliau punya ratusan ribu hadis yang dihafal. Kemudian disaring. Dan bagaimana cara beliau menyaringnya? Beliau membuat saringan dengan dua cara. Saringan dohir dan saringan tawakal. Saringan dohir sesuai dengan pemahaman beliau. Beliau teliti jalur sanatnya, perawi-perawinya. Yang ini memenuhi. Setelah itu beliau mandi. Kemudian sholat istikharah. Selesai sholat, apakah nanti dicantumkan atau tidak, beliau lakukan setelah saya sholat istikharah. Sehingga satu hadis, satu sholat istikharah. Dan itu pakai mandi terlebih dahulu. Ini juhudul ulama, bagaimana perjuangan keras beliau dalam menulis Sahih Bukhari. Karena itulah Sahih Bukhari diselesaikan dalam waktu 15 tahun. Untuk sebuah karya besar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih lama dibandingkan usia penulisnya yang sekarang sudah berusia lebih dari 1100 tahun usia karyanya, ya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang luar biasa. Makanya kalau kita belajar di awal-awal seperti ini, baru belajar 3 tahun, 4 tahun, ya, sudah mulai malas. Nah, ini coba membaca biografi ulama masa silam, karena biasanya kalau kita membaca biografi orang di masa silam, nanti kita malu, ya. Tentang asma wa sifat, apakah ulama salafus saleh, para pendahulu, membolehkan untuk tafwid dan takwil? Kalau tidak boleh, hujahnya apa? Kalau dengar penjelasan di pihak sebelah, ya sebelah itu, sebelah sana kebun, ya. Oh, kantor batik, ya. Mentakwil ada yang di untuk mensucikan Allah dari mujassimah, ya, mujassimah. Baik. Memang keterlibatan madhab ahlul kalam, yaitu madhab ahli filsafat, sangat besar pengaruhnya dalam masalah asma wa sifat. Karena itulah sampai Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan majaz yang digunakan oleh ahlul kalam adalah togut. Karena ini sebab terbesar terjadinya penyelewengan terhadap makna asma wa sifat. Baik. Apakah salafus saleh, para ulama salaf di masa silam melakukan tafwid? Jawabannya betul, mereka melakukan tafwid. Yaitu tafwid untuk caranya. Tafwid untuk hakikatnya. Sebagaimana perkataan Imam Malik ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Malik, mal istiwa?" Wahai Imam Malik, apa itu bersemayam? Apa itu istawa? Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Itu maknanya apa? Dan Imam Malik tidak langsung jawab. Tapi beliau nunduk terlebih dahulu. Sehingga suasana menjadi tenang. Semuanya ketakutan. Imam Malik sedang marah. Yang menunjukkan kalau pertanyaan ini pertanyaan yang berat. Setelah itu beliau menghadap ke arah jamaah, lalu beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu semua orang sudah tahu. Kemudian yang kedua beliau mengatakan di mana? Al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Sementara bagaimana Allah beristiwa kita enggak tahu. Majhul. Sehingga kita serahkan kepada Allah. Bagaimana cara Allah bersemayam? Wallahu a'lam. Tapi kita maknai istiwa dengan istiwa Allah bersemayam. Sementara bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Lalu beliau mengatakan was-su'alu anhu wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana caranya ini pertanyaan yang bid'ah. Kemudian orang ini diminta oleh Imam Malik, keluar kamu dari sini. Enggak boleh ikut majelisnya. Nah, itu kalau di zaman sekarang, wah ini ustadznya keras. Nanti jamaahnya bikin bubar. Enggak ada komentar kayak gitu. Karena mereka menghormati ilmu. Tayyib. Wallah alam. Jika ada barang diskon. Oh, bukan. Jika ada barang di kosan, bukan. Seperti buku, kemudian juz amma yang tidak tahu itu punya siapa, bolehkah saya pakai? Apa yang seharusnya saya lakukan terhadap barang-barang tersebut? Kalau barang ini barang yang harganya tidak terlalu mahal atau barang yang kemungkinan besar tidak akan diambil kembali oleh pemiliknya, maka silakan Anda manfaatkan. Dan nanti kalau pergi dari kosan ini ya ditinggalkan saja ya, sehingga dimanfaatkan oleh penghuni berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.